Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip pokok ajaran Islam adalah Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil 'adl. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan keadilan. Maka segala sesuatu yang bertolak belakang dengan keadilan, satu hal yang tidak mungkin Allah perintahkan. Dan di antara bentuk keadilan adalah keadilan terhadap diri sendiri. Maka kita tidak boleh zalim meskipun kepada badan kita sendiri. Kita wajib adil meskipun dengan badan-badan kita sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa contoh yang menunjukkan hal ini. Yang pertama di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita diperintahkan untuk jika memakai alas kaki, maka tidak boleh satu kaki, kaki kanan misalnya diberi alas kaki, kaki kiri tidak. Ya, Nabi ajarkan dua-duanya diberi alas kaki atau dua-duanya tanpa alas kaki. Maka kita dilarang untuk berjalan dengan satu alas kaki. Berjalan dengan salah satu kaki itu diberi alas kaki, sedangkan kaki yang lain tidak diberi alas kaki. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya adalah sikap adil terhadap kaki. Sikap adil kepada badan. Jangan sampai satu kaki itu kena aspal yang panas, sedangkan satu kaki yang lain aman dari panas. Satu kaki itu aman dari kotoran, aman dari najis, sedangkan kaki yang lain tidak. Maka dalam rangka mewujudkan keadilan terhadap badan, maka kita dilarang berjalan dengan menggunakan satu alas kaki saja. Pilihannya adalah dua kaki tersebut diberi, dua-duanya diberi alas kaki atau dua-duanya tanpa alas kaki. Demikian juga kaum muslimin yang berbahagia, di antara aturan Islam, Islam melarang kita atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita satu model cukuran rambut yang disebut dengan koza. Ya, satu bagian dari kepala itu bersih tanpa rambut sedikit pun, sedangkan bagian yang lain lebat. Yang satu dipelontos tanpa menyisakan satu helai rambut pun, yang lain lebat. Maka model rambut semacam ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya, karena model rambut semacam ini zalim kepada badan, tidak adil kepada anggota badan. Sebagian kepala terlindung dari sinar matahari karena sebagian kulit kepala terlindung dari sinar matahari karena ada rambut yang lebat menutupi kulit kepala, namun sebagian yang lain tidak terlindung sinar matahari. Maka di sini terdapat ketidakadilan terhadap kulit kepala kita sendiri. Itulah hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Demikian pula di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk di satu tempat, kita dilarang duduk di tempat yang sebagian badan kita terkena sinar matahari, sedangkan sebagian badan yang lain terlindungi sinar matahari. Nabi memberikan pilihan kepada kita, seluruh badan terlindung sinar matahari atau seluruh badan terkena sengatan sinar matahari. Adapun sebagian badan terlindung sinar matahari, sedangkan sebagian yang lain terkena sengatan sinar matahari, maka duduk di tempat semacam ini satu hal yang Nabi larang. Di antara hikmahnya adalah karena di sini terdapat unsur ketidakadilan kepada badan sendiri. Ada badan yang terlindung dari terik sinar matahari dan ada yang tidak. Maka ini bentuk tidak adil kepada badan. Maka ini di antara bukti nyata betapa Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Dan termasuk yang diperintahkan adalah keadilan dan sikap adil kepada badan kita sendiri.